Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahibah rahimakumullah, kembali kita dimudahkan langkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita membacakan karya-karya para ulama agar kita bisa komitmen dan istiqomah di atas jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, kita masih berada di bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. 6. Apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah menyebutkan hadis, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan riwayat Imam Muslim, bahwa dia diceritai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan 4 kalimat, yaitu Allah melaknat orang yang menyembelih tujuannya untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan kemudian juga Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan yang mudah, ya, yang mengadakan hal-hal yang baru dalam perkara agama dilindungi, dibela dan seterusnya. Dan Allah melaknat seseorang yang merubah-rubah, mengganti-ganti, ya, batasan-batasan tanah, ya, patok-patok tanah dirubah sama dia. Apakah tanah tersebut dimajukan atau diundur, dirubah-rubah sama dia tanpa sepengetahuan dua belah pihak yang memiliki tanah tersebut. Nah, ini 4 perkara ini yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi syahid dari hadis ini, yang berkaitan dengan bab ini, adalah laknat Allah kepada orang menyembelih yang tujuannya untuk selain Allah, ya, kepada patung-patung, kepada pohon-pohon, atau tempat-tempat keramat yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, Antariq ibn Shihab, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه ahadun hatta yukarriba lahu syai'an. Qalu li ahadihima, qarrib. Qalaysa indi syai'un aqqarib. Qalu qarib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban. Fadakhallu sabilahu. Fadukhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarib. Qalu ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jal. Fadarabu unuqahu fadakhal jannah. Rawahu Ahmad. Dari Tariq Ibn Shihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang masuk ke dalam al-jannah karena lalat, dan seseorang pula yang masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, karena dzubab, karena lalat pula. Jadi satunya dukhul jannah, yang satunya dukhulun nar, disebabkan karena hanya perkara sepele dari lalat. Maka bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, dua orang ini melewati satu kaum. Ya, dua orang melewati satu kaum yang mana kaum ini mereka memiliki sonam, memiliki berhala, patung. Jadi kampung mereka ini di situ ada berhala. Nah, dua orang ini lewat di kampung itu. Mungkin dalam suatu perjalanan untuk tempat lain, tapi jalan yang mereka tempuh ya melewati kampung tersebut yang situ ada sonam. Tidak dibolehkan seorang pun untuk melewati kampung itu sampai dia mendekatkan dengan cara berkorban kepada patung itu. Ya, apa saja yang bisa dipersembahkan untuk patung berhala kaum tersebut. Maka dikatakan kepada salah satu dari keduanya, jadi penjaga kampung ini, kayak security begitu, dikatakan kepada salah satu keduanya, korib, ayo, berkorban, mendekatkan diri kepada patung kami. Maka orang yang mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya untuk berkorban untuk berhala kalian, tidak punya apa-apa, kita ini dalam perjalanan. Qalu, maka penjaga-penjaga itu mengatakan, qarrib walau dzubaban, ya, berkorban, menyembelih sekalipun hanya seekor dzubab, lalat tadi. Lalat kan di mana-mana ada, mudah untuk didapat. Naam. Ya sudah, lalat aja enggak apa-apa. Faqarraba dzubaban, maka dia pun berusaha untuk mencari lalat dan kemudian dia menyembelih lalat itu yang diarahkan, ditujukan untuk patung-patung berhala mereka. Naam. Fadakhallu sabilahu. Maka orang ini sudah bebas untuk melewati kampung itu, sudah jalan dia. Tapi fadukhalan nar, ternyata ujung-ujungnya dia di neraka, masuk neraka. Dia bisa melewati kampung itu, tapi ketika matinya an-nar. Wa qalu lil akhar, lalu dikatakan kepada yang satunya lagi, karena mereka ini berdua, qarib, ayo menyembelih, berkorban untuk berhala kami. Qala ma kuntu liqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Saya tidak akan menyembelih, mendekatkan diri kepada seorang pun, ya, dengan sesuatu apapun selain Allah Azza wa Jal. Artinya dia paham bahwa ya sembelihan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh diserahkan untuk selainnya. Apapun bentuknya. Apakah semut, apakah nyamuk, apa-apa yang tujuan untuk selain Allah tidak diperbolehkan. Maka ketika mendengar jawabannya dari orang yang kedua ini ditawarkan untuk berkorban, untuk menyembelih buat patung-patung mereka, tidak mau, maka ditebas lehernya, terbunuhlah dia. Tapi ujung-ujungnya dakhul jannah, dialah yang masuk dalam al-jannah untuk mempertahankan akidah yang murni, ibadah hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Naam. Kita baca sedikit keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam syarah kitab Salasatul Usul, jenis-jenis penyembelihan ini. Beliau menyebutkan azhabu izhaq ruh bi iraqati dam ala wajhin makhsusin wa yaqala wujuhin. Azhabu menyembelih yaitu menghilangkan ruh dengan cara dialirkannya darah dari sisi yang khusus, dan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal, bagian yang pertama. Ayyaqa ibadatan bi ayyaq sudah bihi ta'zimul madbuh. Nah, ini terjadi karena ibadah. Ya, dia melakukan penyembelihan karena ibadah. Dan ketika dia menyembelih, dia niatkan dan dia tujukan dengan sembelihan itu untuk mengagungkan yang ditujukan sembelihan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhallul, dan merendahkan dirinya pada Allah, wa taqarrub ilaiha, dan dia mendekatkan diri dengan sembelihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, dia niatkan ibadah dan tujuannya untuk mengagungkan zat yang diarahkan sembelihan tadi, merendahkan diri, mendekatkan diri kepadanya, maka yang seperti ini fahadza la yakunu illa lillah, maka tidak boleh ditunaikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba diarahkan untuk selainnya, untuk kuburan, ya, untuk tempat-tempat keramat, untuk pohon-pohon besar, ataupun selainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhi alladhi syara'ahu Allah taala, atas sisi yang ini Allah syariatkan. Maka fasarfu li ghairihi syirkun akbar. Maka ketika dia memalingkannya untuk selain Allah yang tadi tujuan ibadah, maka ini syirkun akbar, syirik besar. Wa daliluhu ma dzakara Syekh rahimallahu wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya apa yang Syekh rahimallahu menyebutkan dalam firman Allah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbil alamin, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama, ibadah. Asani, yang kedua. An yaqa ikraman lidaifin aw walimatin liursin aw nahwi dzalik, fahadha ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban. Yang kedua, tujuan dia menyembelih untuk memuliakan tamu. Ya, tentunya ini untuk Allah. Naam, tetapi di situ diharapkan untuk memuliakan tamu. Atau untuk walimah pernikahan. Atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini makmur, diperintahkan. Bisa jadi wajib atau istihbab, mustahab. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak dia memuliakan tamunya. Apalagi di kalangan Arab, ketika mereka mengetahui itu tamu, maka betul-betul mereka memuliakan. Sampai enggak tanggung-tanggung, ya kadang menyembelihkan hewan. Biasanya kambing yang disembelih. Itu karomnya orang-orang Arab. Mereka demi apa ini hormat betul dengan tamu untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf, ulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Seekor kibas. Nah, jadi sunnah ketika walimah situ ada kambingnya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ayyaku ala wajib tamattu bil akli aw tijari bihi wa nahwi dzalik. Fa hadha min qismil mubah. Yang ketiga, apanya yang ketiga? Dia melakukan sembelihan itu untuk bersenang-senang, berarti memakannya, ya, atau untuk diperjualbelikan, atau yang semisal itu. Makan seperti ini dari bagian yang mubah, yang boleh-boleh saja. Maka pada asalnya di dalamnya al-ibahah, boleh. Berdasarkan, ya, firman Allah Subhanahu wa Taala. وَذَلَلْنَاهَ لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Surat Yasin. Dan kami tundukkan, ya, hewan-hewan itu. Nah, di antara hewan-hewan itu ada yang mereka jadikan sebagai kendaraan mereka, dan di antaranya pula ada yang mereka memakannya, dijadikan sebagai makanan mereka. Nah, tiga hal ini dalam pembagian, ya, jenis-jenis penyembelihan. Maka yang paling keras ancamannya adalah yang pertama itu tadi. Dia menyembelih tujuannya untuk mengagungkan, ya, berhala-berhala yang seharusnya ibadah itu tujuan untuk Allah, tetapi diarahkan untuk memuliakan kuburan, memuliakan roh-roh yang telah mati, para arwah dan seterusnya. Adapun di dalam kitab yang lain juga Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan di dalam kitab Al-Qaul Mufid yang juga mensyarah kitab Tauhid, belum menyebutkan wa dhabhuri ghairi la yanqusim la kismain. Maka menyembelih untuk selain Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Ayadbah ligawrillah taqarruban wa ta'ziman. Fahada syirkun akbar mukhrijun anil millah. Dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan dirinya, wa ta'ziman dan mengagungkan. Apa bukan mendekatkan diri, apa ini? Naam, mendekatkan. Ya, naam, mendekatkan dirinya kepada selain Allah dan mengagungkan. Untuk selain Allah itu, maka ini syirkun akbar. Syirik besar mengeluarkan dari al-millah, dari agama. Yang kedua, ayadhbah li ghairillah farhan wa ikraman. Nah, dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka farhan, karena kebahagiaan, wa ikraman, dan memuliakan untuk selain Allah, tapi memang tujuannya ketika dia menyembelih itu ya karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah, perintah Rasulnya untuk memuliakan tamu seperti yang kita sebutin tadi. Ya, dalam rangka untuk kiram, memuliakan tamu. Fahadha la yukhraj anil millah, minal millah, ini tidak keluar dari millah. Bal huwa minal umur al-adiyah allati qad takunu matlubatan ahyanan wa ghayru matlubatin ahyanan. Fal aslu anha mubah. Bahkan ini perkara-perkara adat, kebiasaan yang terkadang bisa dituntut kebiasaan itu dan terkadang tidak dituntut. Maka pada asalnya mubah. Maka yang dimaksud al-muallif di sini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-qismul awwal, bagian yang pertama. Ya, menyembelih tujuannya untuk selain Allah dari berhala-berhala dalam rangka ta'ziman wa taqarruban ilaih. Fala qadima as-sultan ila al-balad. Maka jika para penguasa itu mengunjungi suatu daerah, suatu negeri, fadzabahna lahu, maka ya penduduk suatu daerah tersebut menyembelihkan baginya hewan kurban. Jadi penguasa ini mengunjungi suatu daerah, ternyata daerah itu disuguhi dengan sembelihan. Fa in kana taqarruban wa ta'diman. Naam. Maka jika di sana ada taqarrub, tujuannya juga untuk mendekatkan diri dan mengagungkan, fa innahu syirkun akbar. Ini juga bisa masuk dalam syirik besar. Wa tuhramu hadhi dzabaih, dan diharamkan menyembelih yang seperti ini. Walamatu dzalik, tanda-tandanya, anna nadzbahuha fi wajhi tsumma nad'uha. Tanda-tandanya ketika hewan itu disembelih ada di hadapannya. Jadi bukan dia sudah datang itu tinggal jamuan aja, enggak, tapi ketika dia sudah di situ baru dipotong itu hewan kurban di depannya. Tsumma nad'uha, kemudian didoai. Inna boleh. Tapi kelompoknya ini sebelum datang memang sudah disembelih hewan itu. Ketika dia datang sudah langsung disuguhkan. Nah, tanpa dia mengetahui bagaimana cara menyembelihnya, dari mana hewan kurbannya, maka seperti ini tidak masalah. Amma law dzabahnaha lahu ikraman wa dhiyafatan wa tubakhta wa na'am wa akalta fa hadza min babil ikram wa laysa bisyirkin. Adapun jika kita menyembelih untuknya dalam rangka untuk memuliakan dia karena dia sebagai tamu, apalagi tamu negara umpamanya, lalu engkau memasaknya ya, dan apa ini di situ dimakan pula, maka ini min babil ikram walaysa bisyirkin, ini dalam rangka ikram bukan syirik. Jadi bisa dibedakan tadi ya, penyembelihannya langsung di hadapannya. Nah, dan di situ disertai doa. Ini yang tidak boleh. Tetapi sudah disembelih untuk dimuliakan dan situ dimasakan, dia tinggal ya memakannya. Maka seperti ini dalam rangka ikram, maka justru dituntut yang seperti ini. Kemudian kita kembali ke pembahasan kita. Tariq Ibn Shihab berkata, Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, Tariq Ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasiyu Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu. Fa hadithuhu mursal. Jadi Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi ini sempat melihat Nabi. Ini termasuk syarat untuk menjadi sahabat Nabi. Dia melihat Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati di atas keimanan. Nah, jadi kalau ada seseorang sezaman dengan Nabi tetapi tidak melihat Nabi sekalipun dia beriman, tidak dikatakan sahabat. Atau dia melihat Nabi tetapi tidak beriman kepada Nabi, juga tidak dikatakan sahabat. Nah, dia jadi melihat Nabi, beriman dengannya dan mati di atas keislaman, ini baru dikatakan sebagai sahabat Nabi. Jadi dia ini melihat Nabi tapi belum pernah mendengarkan hadis dari Nabi. Maka hadithu mursal, hadisnya itu mursal. Ya. Karena dia tidak pernah dengar dari Nabi, tapi dia mengungkapkan ini Nabi yang mengatakan, maka disebut mursal dalam istilah mustalah hadis. Ibnu Utsaimin di dalam Qaul Mufid dia menyebutkan bahwa mursal sahabi hujjah, bisa dijadikan sebagai hujjah. Sahabiyun, dia seorang sahabat. Mata Tariqun sanata 83 Hijriah radhial an. Dia meninggal, Tariq ini, Tariq bin Syihab, tahun 83 Hijriah radhial an. Kemudian fi dzubabin, yaitu pada lalat, ai bisababi dzubabin, yaitu disebabkan lalat. Tadi bisa masuk al-jannah atau bisa masuk an-nar. Sonamun, apa itu sonam? Patung. Maka naman hutan ala suratin, yaitu yang dipahat, yang berbentuk. Jadi ada kayu atau batu dipahat, diukir, dan berbentuk. Apakah bentuk orang atau bentuk hewan atau bentuk yang lainnya. Patung. Yukarrib, yadbah, menyembelih. Al-ma'na al-jimaili al-hadis, kemudian makna global hadis ini. Yukhbiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirk wa shana'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang bahaya syirik dan kejelekan syirik di dalam hadis tadi. Fahadithu ashabahu wa yabda' hadithahu biwidayati taj'alun nufus tastagribu wa tattali'u ala siyakin siyaki hadal hadith. Maka sahabat Rasulullah menceritakan, dan dia memulai ceritanya dengan memulai yang menjadikan jiwa memandang aneh dan muncul ataupun ada dari konteks hadis ini, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Karena dari matanya saja isi hadis ini, seseorang masuk surga karena lalat dan seseorang masuk neraka karena lalat pula. Hampir sama dengan makna hadis, seseorang masuk al-jannah karena kucing dan masuk an-nar juga karena kucing. Ada juga. Syai'un yasirun sabbaba amrun khatiran. Sesuatu yang kecil, ringan, enteng, tetapi urusannya sangat membahayakan, khotir. Urusannya keselamatan dia di akhirat. Lalat, tidak berharga, di mana-mana dijumpai, bahkan mengganggu. Tetapi karena lalat ini seseorang bisa masuk an-nar dan bisa masuk al-jannah. Yadhra anhu min bani Israel, maka nampaknya dalam cerita ini bahwa keduanya dari keturunan bani Israel. Arada al-ubur min makanin yahullu fi sahati sanamun, yang keduanya ini berkeinginan untuk melewati tempat yang mana tempat tersebut ditempatkan di halaman mereka atau di pekarangan mereka ada patung. Jadi ada kaum itu mereka punya patung. Yufradu ala man arada an tajawuzahu ayad bahalahu taqarruban ilahi wa ta'ziman lahu. Diwajibkan setiap orang yang melewati ya pekarangan mereka untuk menyembelih ya dalam rangka taqarrub kepada patung dan mengagungkannya. Naam. Jadi ada kampung yang seperti ini. Ya. Ada kampung yang seperti ini ketika seseorang lewat mau enggak mau harus dia menyembelih. Fatolab ubad dzalika sunam narujulain. Maka para pengagung-pengagung ya, penyembah-penyembah berhala itu ya, mereka meminta kepada dua orang yang berjalan ini. Ala hadza nizam syirki, atas peraturan-peraturan syirik ini. Mereka membuat peraturan-peraturan yang peraturan syirkiyah. Setiap yang lewat enam harus berkurban. Wajib. Ya, wajib berkurban. Tujuannya untuk memuliakan, mengagungkan berhala-berhala mereka. Fa amma ahaduhuma fa atadhar bil alam fa qana'u minhu bi ay sirin syai'in. Maka satu dari keduanya minta uzur. Naam, dan dia apa ini qana'ah itu tidak punya walaupun sesuatu yang ringan untuk berkorban yang ditujukan kepada berhala mereka tidak punya. Tidak punya sama sekali mereka orang yang safar perjalanan. Ya paling pas-pasan yang harus dibawa. Apalagi waktu itu kendaraan yang bisa dipakai paling unta. Itu pun tertentu aja yang memiliki. Ya mau tidak mau berjalan kaki. Sehingga yang mereka bawa betul-betul yang paling penting aja. Yang sangat-sangat diperlukan. Nah, li'anna maksudahum husulal muwafaq ala syirk. Karena tujuan maksud mereka ya agar terjadi kesepakatan di atas syirik. Nah, kesepakatan untuk syirik. Fadhabha li sunam zababan. Nah, sehingga terjadinya tawar menawar tadi, ya dia ditawarkan untuk sudahlah kalau sampean tidak punya apa-apa sudah biar lalat aja, yang penting adalah walaupun sedikit, naam biar lalat aja tidak apa-apa, yang penting ada namanya sembelihan. Fadha bali sunam dubaban, maka dia hanya menyembelih dubab tadi, lalat tadi untuk patung. Fatarokuhu yamurru, maka akhirnya dibebaskan dia untuk lewat, bebas untuk lewati kampung itu. Pada khala bisababi fi'ilhi hadha nar jahannam, maka dia masuk dengan sebab lalat tadi dia menyembelih dari perbuatannya ini nar jahannam, neraka jahannam. ringan, tapi akidahnya habis berantakan. Dia seorang muslim, habis akidahnya, menjadi sifir, sifrun, menjadi kosong sama sekali. Li'annahu fa'ala syirka, karena dia mengerjakan syirik. Wa faqahum alaih, dan dia pun mencocoki kemauan mereka. Kemauan siapa? Kemauan penjaga-penjaga tadi. Sudahlah, daripada anda bisa lewat, mumpung ringan, lalat aja. Tetapi keyakinannya habis. Wa talabu minal akhir, dan dimintai pula yang lainnya, yaitu yang tadi tinggal yang satu. Karena yang satu sudah lewat, tinggal yang satu. Ayo qarib li sanam, agar diminta mendekatkan diri kepada patung itu dengan cara menyembelih juga sebagaimana yang awal. Fa atadzur bi an hadza syirk. Ah, ini berilmu dia. Maka dia minta udzur bahwa ini syirik. Artinya kalau dia tahu syirik, ya enggak mau dia untuk tunaikan. Wala yumkin ayyaf'alahu. Ketika dia sudah tahu itu syirik, maka tidak akan mungkin dia bisa menunaikannya. Dia tahu syirik. Jika dia melakukannya, ujungnya an-nar. Faqataluh. Maka dia karena enggan untuk melakukannya, dibunuh dia, dipenggal. Tapi dengan penggalan inilah yang menyebabkan dia masuk al-jannah. Limtinahi inna syirik. Karena enggannya dia berbuat syirik. Tidak mau. Pokoknya walaupun nyawa taruhannya, tidak jadi masalah. Naam. Paham lambah? Naam. Saya kira mata-matanya begini, telinganya juga ikut begini-begini. Oh, mata hati. Wah, ada mata hati ya. Ada mata kaki, ada mata hati. Naam, khair insyaAllah. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab. Annahu dalla ala anna dhabha ibadatun wa anna sarfahu li ghairi syirkun. Kesesuaian hadis dengan bab ini, bahwa hadis ini menunjukkan atas penyembelihan itu ibadah. Ya. Menyembelih itu ibadah. Maka memalingkannya untuk selain Allah, untuk patung dan berhala, syirkun akbar, ini syirik besar. Nah, maka kita betul-betul harus kita pelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita merasa sudah banyak ilmu yang saya dapati, sudah banyak ilmu yang saya pelajari. Jangan. Masih banyak perkara yang kita kadang gak tahu kalau itu pelanggaran. Nah, masih banyak. Maka kita terus belajar dan terus belajar. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan Imam Ahmad belajar? Kata Imam Ahmad, mulai kita ini dilahirkan sampai kita kembali, sampai kita mati baru selesai menuntut ilmu. Nah, itu jawabannya Imam Ahmad. Jadi menuntut ilmu ini tidak habis-habisnya. Bahkan umur habis, ilmu belum habis. Nah, maka ketika seseorang menisbahkan dirinya kepada salaf, pada ahlu sunnah, dimanapun dia berada, selalu rindu dan kangen untuk berada di majelis ilmu. Itu sudah ciri khas. Maka jika hati ini tidak tentram, tidak tenang menghadiri majelis ilmu, maka hati tersebut berarti sudah mulai penyakit masuk. Sudah mulai. Nah, mendengar nasihat yang anggapnya dari dulu itu terus enggak ganti-ganti. Umpamanya. Nasihat terus. Nah, ini mulai hati kita harus diobati kembali. Kalau sudah majelis ilmu sudah tidak didatangi, sudah malas-malas, maka lama-kelamaan ketemu ihwa-ihwa yang lain menjadi malu. Malu ya, tidak pernah ikut taklim ya. Nah, beberapa waktu kemudian kita melihat Allah musta'an. Ya, kadang kita lihat tidak tahu sudah pergi sama siapa, pakaiannya sudah tidak ada ciri halus sunnahnya, sudah necis. Naam. Maka syaitan tidak akan menyesatkan manusia sekaligus, perlahan-perlahan tapi pasti. Itu syaitan. Tidak mungkin langsung sekaligus sprak. Pilih, cari dulu kesenangannya, kemauannya apa. Nah, dari sisi itu kelemahannya terus. Naam. Seperti cerita Barsisoh. Naam, yang jadi dititipi oleh saudara-saudaranya, adik perempuannya. Jadi ahli ibadah. Awal-awalnya masih kuat. Lama-kelamaan, karena sudah terbiasa terus bertemu dan bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Terjadi perzinahan, kemudian pembunuhan. Setelah itu dihukum, ujung-ujungnya datang syaitan untuk menyembah syaitan dalam keadaan dia disalib. Ya, kau bilang, saya bagaimana mau menyembah? Sementara saya ini keadaan seperti ini terikat. Tidak apa-apa walaupun hanya dengan kedipan mata. Dia kedipkan matanya, setelah kedipkan matanya, di situ dia meninggal. Sama seperti hadis ini. Ringan-ringan saja ya amalannya, tetapi ujung-ujungnya an-nar. Allahul musta'an. Nah, maka barangkali ini yang kita bisa baca masih tersisa dari pembahasan ini, faedah dari hadis ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk membacanya dan meneruskannya di waktu-waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.